Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawa' Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita masih pada pasal fi ma jaa min al-i'timadi 'ala al-'afwi ma'a al-israri 'ala al-dhanb. Pasal yang membahas tentang dalil-dalil nas-nas yang datang yang menunjukkan celaan untuk orang yang dia hanya bersandar kepada ampunan Allah dalam keadaan dia terus-menerus berada di atas dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya dia bersandar terhadap ampunan Allah ma'al israr, bersamaan dengan terus menerus dia seperti itu, tidak berubah. Nah, aladzam, terus menerus berada di atas dosa dan kemaksiatan. Dan jangan sampai kemudian kita merasa tenang, merasa aman untuk terus-menerus berada di atas dosa dan kemaksiatan dalam keadaan al-maut itu bisa datang setiap saat. Dalam keadaan al-maut bisa datang setiap saat. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mengetahui waktu kita, ajal kita. Huwallazi khalaqakum min al-tini thumma qadha lahum ajala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari tanah dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan ajalnya. Allah yang menentukan ajalnya. Thumma, kemudian Allah yang maha mengetahui kapan ajal itu akan datang dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Karenanya disebutkan di sini dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad rahimallahu taala dari hadis Abdullah bin Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaifa an'amu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, bagaimana bisa aku akan hidup tenang wa sahibul qarni kadiltaqama al-qarna, sementara peniup sangkakala, malaikat siapa mas? Israel. Peniup sangkakala siapa Abdul Razak? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala Israfil. Barakallahu fiik. Naam. Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad taqamal qarna. Bagaimana aku bisa hidup tenang, hidup nyaman sementara peniup sangkakala itu sudah siap dengan sangkakalanya. Wa hana jabhatahu wa yastami'u mata yu'maru fayanfukhu. Malaikat Israfil ini menundukkan dahinya untuk betul-betul mendengarkan dengan seksama. Mata yu'maru, kapan akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Fayanfuhu, maka dia akan meniupnya. Bagaimana bisa aku akan hidup tenang? Kaifana wa qala ashabuhu. Maka para sahabat mengatakan, kaifana qul, bagaimana atau apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah, Allah lah sebaik-baik bagi kami. Cukuplah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penolong bagi kami, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah yang mencukupi kami, dan dialah sebaik-baik penolong, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau mengatakan demikian. Bagaimana kita akan bisa hidup tenang, hidup nyaman, sementara peniup sangkakala itu telah siap dengan sangkakalanya, tinggal menunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnadi aydan, di dalam musnad Imam Ahmad juga, an Ibn Umar yarfa'uhu, dari Abdullah bin Umar secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laki Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang dia mengagungkan, membesarkan dirinya sendiri, ujub, sombong kepada dirinya sendiri, saya ini dan saya ini, aw ikhtala fi mishyatihi, atau dia sombong, congkak di dalam cara berjalannya, maka dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nah, lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, semuanya menunjukkan sekedar orang bersandar dengan ampunan Allah dalam keadaan dia tidak berubah. Nah, dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan, maka tidak memberikan manfaat sedikit pun. Karenanya di dalam hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, wa atbi'il as-sayyi'ata alhasanata, dan ikutilah kejelekan yang kalian lakukan dengan kebaikan. Dijelaskan para ulama kita, kebaikan pertama dan utama yang mengikuti kejelekan yang telah dilakukan oleh seorang hamba, yang itu nanti akan menghapus kejelekan dia, adalah at-taubat, taubah ilallah. Itu adalah min afdalil hasanat, sebaik-baik amalan kebaikan. Nah, seutama-utama amalan kebaikan setelah hamba melakukan kejelekan. At-taubah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mampu menggugurkan kejelekan-kejelekan. Kebaikan yang pertama dan utama setelah kejelekan yang dia lakukan itu adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa makna taubat? Ar-rujuk, kembali kepada Allah. Dia ganti amalan-amalan yang jelek dengan amalan-amalan yang baik. baru itu akan bermanfaat. Wa fi sahihaini anhu, dan dalam sahih Bukhari juga sahih Muslim, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal musawwirina yu'adzibuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penggambar itu nanti, orang kerjanya menggambar makhluk bernyawa, memahat, mematung, memotret, dan yang lain sebagainya, mengabadikan, kata mereka. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diazab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan itu. Kamu menggambar makhluk persis dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hidung, mata, bibir, kepala, nyambung, leher, dan lain sebagainya. Maka dia akan diazab sambil dikatakan, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Nah, maka hati-hati. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara azab yang paling pedih yang akan didapatkan oleh seseorang adalah para penggambar, para pematung, para pemahat. Nah, maka lebih baik ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Sudah kalau disimpan di rumah, malaikat gak masuk rumah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada gambar makhluk bernyawa, foto ditempel di dinding. Malaikat gak masuk ke dalam rumah. Nah, ya makanya rumahnya jauh dari nilai-nilai Islam, susah mau menerapkan hukum Islam di dalam rumah. Jangan-jangan karena itu, gak berkah. Nah, bagaimana bisa berkah? Malaikat gak betah di dalam, keluar. Tayyib. Wafihima ayuban. Dalam sahih Bukhari juga sahih Muslim, kita ambil hadis-hadis yang sahih insyaAllah. Anhu, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna ahadakum idha mata uridha alaihi maq'aduhu bilghadati wal'ashiyyi. Tidaklah seseorang dari kalian apabila dia telah meninggal, maka akan ditampakkan padanya tempat duduknya di pagi hari dan di sore hari. Akan ditampakkan. Itulah tempat kembalimu nanti. Di pagi hari dan di sore hari akan ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk penghuni surga, maka akan dia lihat tempat duduknya nanti di surga. Nas'alallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Nah. Kalau dia termasuk dari penghuni surga, maka akan ditampakkan tempat duduknya nanti di surga. Wa in kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Kalau dia termasuk penduduk neraka, maka akan juga akan ditampakkan tempat duduknya nanti di neraka. Fayuqal hadza maq'aduka, maka akan dikatakan inilah tempat dudukmu, ini tempat kembalimu. Hatta yab'atsakallahu azza wa jalla yaumal qiyamah, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Terus ditampakkan, subhanallah. Terus ditampakkan di dalam kubur. Itu tempat dudukmu nanti. Nah, Kalau dia termasuk penghuni surga, itu tempat dudukmu di surga. Kalau dia termasuk penghuni neraka, itu tempat dudukmu di dalam neraka. Nah, ada manfaatnya sekarang? Dulu yang sekarang kita hidup di dunia ini, kita tinggalkan al-haq karena gak enak saya, gak berani saya melawan ini, melawan itu. Ada manfaatnya seketika itu? Nah, tidak bermanfaat sedikit pun. Ada manfaatnya? Kita tinggalkan al-haq demi semata-mata ikut si fulan, ikut si alan. Karena si fulan, karena si alan, Allah yang itu juga demikian kok. Ada faedahnya? Tidak ada faedahnya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing kita nanti yang akan bertanggungjawabkan. Nah, apa yang kita lakukan? Wa fihi ma aydhan. Di dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim pula, anhu, dari Abdullah ibn Umar pula radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannati fil jannati wa ahlun nari fil nari ji'a bil mauti. Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga semuanya, dan apabila penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka semuanya, ji'a bil maut, maka akan didatangkan al maut, kematian itu akan didatangkan. Dalam riwayat yang lain, didatangkan dalam bentuk kibas domba. Yuqafu bainal jannati wan nar, diletakkan, didudukkan di antara surga dan neraka. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, penduduk surga itu nanti dia akan bisa melihat siksaan yang diterima oleh penduduk neraka. Oleh karena lihat kesabaran orang-orang yang menempuh jalan kebenaran, walaupun dulu dia diejek, dihina, ditertawakan, maka ketika nanti dia telah masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan melihat dan dia akan mengatakan, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dia akan melihat dan mengatakan, apakah orang-orang kafir itu yang dulu menghina kami itu telah mendapatkan apa yang dulu dia lakukan kepada kami. Akan bisa melihat. Sebaliknya pula penduduk neraka. Nas'alullah taufik wassalamah. Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka akan didatangkan al-maut, kematian itu. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam riwayat yang lain, dalam bentuk kibas, dan diletakkan di antara surga dan neraka sehingga bisa dilihat. Thumma yudbahu, kemudian disembelih. Kematian tadi disembelih maknanya sudah tidak ada lagi kematian, sudah abadan abidina, nanti kekal di dalamnya, waliyadu billah, kalau sampai masuk ke dalam neraka Allah azza wajalla, kekal. Nah, wal'iyadu billah, kalau sampai yang menyebabkan masuk ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala kesyirikan yang tidak dia sangka dan dia kira, tidak dia ketahui itu bentuk dari kesyirikan. Nah, betapa sedihnya yang demikian, kesyirikan yang tidak dia sangka dan dia kira padahal itu adalah sebuah kesyirikan. Summa yunadi munadin, kemudian para penduduk surga dan penduduk neraka akan diseru dengan sebuah suara seruan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wahai penduduk surga, kekal kalian di dalamnya dan tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta, wahai penduduk neraka, bagi kalian juga kekal dan tidak ada kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka penduduk surga bertambah kebahagiaan mereka setelah mereka sebelumnya juga berbahagia. Bertambah. Nah, karena kekal di dalamnya. Wayazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Dan penduduk neraka bertambah kesedihan mereka. Kekal selama-lamanya. Nasallallahu taufik wassalamah. Kala rahimallahu ta'ala. Hadis yang berikutnya ini hadis yang dhaif. Nah, dilemahkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kita berpindah kepada hadis setelahnya. Wa fihi, yakni dalam musnad Imam Ahmad. An Abdullah ibn Amr ibn al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam musnad al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka as-salata suqran marratan wahidatan fa ka'anna ma kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk, ya. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat karena mabuk sekali sholat, maka seakan-akan dia itu mendapatkan dunia dan seluruh isinya, kemudian tiba-tiba dirampas, diambil semuanya. Yang namanya dunia itu ya keluarga, istri, anak-anak, orang tua, harta benda, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Dia sudah punya semuanya, tiba-tiba diambil semuanya. Nah, menunjukkan kerugiannya orang yang meninggalkan sholat, sekali sholat, karena mabuk. Wa man taraka sholata suqran arba'a maratin kana haqqan 'ala Allahi ayasqiyahu min tinatil khubali. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka dia telah berhak untuk diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka dari tinatul khubal. Kila, para sahabat kemudian bertanya, wa ma tinatul khubal ya Rasulullah, apa itu tinatul khubal ya Rasulullah? Qal usaratu ahli jahannam. Tinatul khubal itu adalah perasan dari penduduk jahannam, yaitu nanah dan darahnya penduduk jahannam. Berhak dia untuk diminumkan dari nanah dan darahnya penduduk jahannam. Ada manfaatnya, dia bersandar dengan tenang. Kan ini bukan syirik. Ini kan hanya dosa besar kan, bukan syirik toh. Tenang saja saya. Nah. Wala haula wala quwata illa billah. Atau nyoba-nyoba. Nah. Iseng saat. Iseng. Akhirnya bendul mabuk, tertidur lewat salatnya. Waliyadu billah. Nah. Jahil. Nah. Wa fihi ayuwan, di dalam musnad Imam Ahmad juga dari Abdullah bin Amr marfu'an, marfu' secara hukum. Nah. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syariba al-khamra marratan lam taqbal lahu salatan arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamr sekali. Barang siapa yang minum khamr sekali. Nah, maka tidak akan diterima, lam tuqbal lahu, tidak akan diterima untuknya salat dia 40 hari. Enggak diterima sholatnya. Nah, ya dia sholat, kalau dia sholat sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun, betapa meruginya. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia seandainya bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Kalau dia betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, dan terbukti dia perbaiki amalan dia. Fala adri fi thalithati au fi rabi'ati, sementara saya tidak tahu yang ketiga dan yang keempatnya akan mendapatkan apa. Kata rawi, qal fa in ada kana haqqan 'ala Allah ayasqiyahu min rudghatil khubali yaumal qiyamah. Kalau dia mengulangi lagi, maka dia telah berhak untuk diminumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sama rudghah, maknanya sama perasan. Nah, penduduk neraka nanti pada hari kiamat, ini maksudnya darah dan nanahnya penduduk neraka. Oleh karenanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa muhakkiratiz dzunubi, hati-hati kalian dari meremehkan dosa walaupun itu kecil. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian dari meremehkan dosa, menganggap ringan dosa. Fa innahunna yajma'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu, karena yang kecil, dosa-dosa yang kecil itu kemudian terkumpul pada diri seorang hingga kemudian membuatnya binasa. Iyyakum wal muhakkira wa muhakkiratid dzunubi, iyyakum, tinggalkan oleh kalian dari meremehkan dosa-dosa kecil. Hati-hati kalian dari melakukan dosa-dosa kecil, berkhalwat, berduaan dengan yang tidak mahram, apakah itu dengan ipar. Hati-hati, alhamu al-maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ipar itu seperti al-maut. Naam. Atau melihat perkara-perkara yang haram atau yang semisal dengan itu, hati-hati, tinggalkan. Karena tidaklah itu semua dosa-dosa itu nanti akan terkumpul pada diri seorang hamba, kemudian membuatnya binasa. Wadaraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Kamatsali qaumin nazalu arda falatin, seperti suatu kaum yang singgah di sebuah padang pasir. Fahadarasani ul qaumi, kemudian datang juru masaknya. Nah, suatu kaum singgah di sebuah tempat padang yang luas, datang juru masak. Faja'ala rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud, kemudian datang seseorang membawa kayu bakar tumpuk, datang lagi orang bawa kayu bakar tumpuk, sehingga kemudian menggulung kayu bakar tersebut. Permisalannya kayu bakar itu dosa. Nah, dosa sedikit ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Nah, hingga kemudian kayu bakar yang sudah banyak tadi itu dinyalakan, maka dia akan mampu mematangkan apa yang dilemparkan di situ. Nah, hatta jama'u sawadan wajajju nara, hingga kemudian menjadi besar sawat, jangan diterjemahkan hitam, sawat, kemudian menjadi kelompok yang besar batu kayu bakar tadi. Nah, hingga kemudian dinyalakan api, fa'an daju ma qadafu fiha, akan membuat matang apapun yang dilempar di dalamnya tadi. yang kecil maupun yang besar. Itu permisalan dosa. Dan seseorang, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dia akan bisa selamat atau tidak menyeberangi jembatan yang Allah nanti akan letakkan di atas jahannam sesuai dengan amalan dia, sesuai dengan perbuatan dia. Kalau yang seperti ini gak milih umur, karena kan terkait dengan kematian. Selama dia telah balik, dia telah akil. Nah, jangan berpikir nantilah kalau sudah tua akan saya perbaiki. Nantilah, nantilah. Memangnya umur punya siapa? Anda telah balik, Anda telah akil. Maknanya Anda bertanggung jawab kepada diri Anda sendiri. Keselamatan kita di dalam menyeberangi jembatan as-sirat yang terbentang di atas jahanam terkait dengan amalan kita saat kita hidup di dunia. Wa fi sahihi, dalam sahih Bukhari, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudrabu al-jisru ala jahannam, akan dibentangkan nanti jembatan di atas neraka jahannam. Fa'akunu awwala man yajuzu. Kalau dalam cetakan lain mungkin ada ya, man yujizu, maknanya sama. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang pertama yang akan melintasi jembatan tersebut. Wa da'wa ar-rusuli yawma idzin, dan doanya setiap para rasul, kata Nabi, doanya setiap para rasul tatkala melewati as-sirat tersebut, jembatan tersebut, adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Dan masing-masing kita akan melewati. Wa imminkum illa wariduha. Dan tidaklah kalian kecuali pasti akan melewati as-sirat. Masing-masing kita. Nah. Wala hafataihi kalalibu, dan di masing-masing atau di sisi di jembatan itu ada kalalib. Kalalib itu adalah al-hadid, besi, ma'tufatur ra'si, besi yang ujungnya itu bengkok. Kalalib yang akan menyambar orang yang lewat di dalam sirat, yang di atas sirat. Sudah artinya sirat adzak, azab minasyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Sudah jembatan tadi itu lebih tipis dibanding rambut. Azab minasyar, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah begitu akan ada senantiasa besi yang akan menyambar orang yang lewat melalui di atas sirat tersebut. Ada faedahnya? Kita berebut harta hingga kemudian terjadi percekcokan dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak misalnya. Ada faedahnya? Kalau sudah begini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, amalan kita yang menentukan. Nah, ada faedahnya kemudian gak enak dengan tetangga. Anaknya di mana mas? Di pondok. Wah, di pondok ya. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya sedikit pun, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yang bermanfaat justru pendidikan-pendidikan yang terkait dengan agama dari kecil untuk anak-anak kita. Nah, dan juga kita sendiri belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. wala hafatayhi kalalibu mithlu syauqi sa'dan. Di sisi-sisinya itu ada kalalib, besi yang tadi kita sebutkan, yang ujungnya itu bengkok, yang disebutkan oleh Nabi seperti duri pohon sa'dan. Wallahu alam, saya juga belum tahu pohon sa'dan seperti apa. Seperti durinya pohon sa'dan. Tapi beliau mengatakan takhtofun nasa bi'a'malihim, tapi besi ini akan siap menyambar manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Karenanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam 6 kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah, selamat tidaknya seseorang di dalam melewati as-sirat yang terbentang di atas jahannam, itu semua yang menentukan adalah amalan dia saat hidup di dunia. Karena sebagian manusia, sebagian ada yang melewati sirat kalbarq seperti kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesot, berjalan di atas pantat, mengesot ya. Nah, ada yang hampir terjatuh tapi bisa selamat. Ada yang sempat tertarik tetapi bisa selamat. Ada yang demikian. Ada yang tertarik dan masuk di dalamnya. Apa yang menentukan amalan dia? Asyubuhat wasyahwat, sejauh mana mempengaruhi kehidupan dia di dalam dunia ini. Selamatnya dia dari dua fitnah ini, asyubuhat dan fitnah syahwat. Semakin dia selamat dari dua fitnah ini, semakin dia bisa selamat dalam meniti jalan melewati as-sirat di atas, yang terbentang di atas jahannam. Semakin dia tenggelam ke dalam syahwat dia, semakin dia tenggelam ke dalam syubhat dia, semakin dia tidak aman dari sambaran kalalib. Faminhum al-musiku bi'amalihi, sebagian mereka binasa disebabkan apa yang mereka lakukan. Dalam cetakan yang lain mungkin mubiku atau mubaku, binasa, celaka karena amalan mereka sendiri. Wa minhum al-mukhardalu thumma yanju, di antara mereka ada yang sampai terseret thumma yanju, tapi kemudian Allah selamatkan. Nah, hatta idza farallahu min al qada'i bainal ibadi wa arada an yukhrija minan nari man arada ayarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, menginginkan untuk mengeluarkan dari neraka, sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dulunya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, amara al-malaikata ayyukhrijuhum, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Nah, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan hamba-hamba Allah yang dia telah dibakar di dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tauhidnya tidak gugur, tapi akidahnya tidak luntur. Nah, yang masih bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya perkara akidah, perkara tauhid. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujudi. Malaikat mengetahui itu dari tanda sujud, tanda sujud dari hamba tersebut. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni Adam athara sujudi. Allah mengharamkan neraka untuk memakan bekas sujud dari seorang hamba. Fayukhrijuhum wa qadim tahashu fayusabbu alaihim min ma'in. Maka dikeluarkan mereka, malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan mereka telah menjadi kosong, angus karena dibakar di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu taufik wa salam. Enggak apa-apalah saya yang itu juga enggak apa-apa. Iya, kalau akidah Anda tidak luntur, siapa yang bisa menjamin? Jangan-jangan karena meremehkan kita terhadap dosa, itu jangan-jangan akhirnya menyeret kita ke dalam perbuatan syirik, mengikuti hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Bagaimana menurutmu kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Jangan pernah meremehkan dosa. Jangan merasa aman kita. Ini akan menjadikan kita khawatir, menjadikan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan kita ini menjadi orang yang bebas, al-hur. Betul-betul penghambaan itu kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk tidak peduli kita. Kita tidak merendahkan diri di hadapan makhluk. Kita hanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna tauhid seseorang, akan semakin sempurna penghambaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Fayusabbu alaihim, maka akan diguyurkan kepadanya, dituangkan kepadanya air yang disebut dengan air kehidupan, min ma'il hayati. Akan disiram dia dengan air kehidupan. Fayambutuna nabatal habbati fi hamilis sail. Maka yang asalnya sudah menjadi arang yang gosong tadi itu, setelah disiram dengan air kehidupan, akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang berada di pinggir saluran air. Tumbuh maksudnya menjadi manusia, bukan menjadi tanaman. Inilah yang disebut dengan al-jahannamiyun. Jahannamiyun, orang-orang yang dulunya mendapatkan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian semata-mata dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan dikarenakan masih ada tauhid di dalam dirinya. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ini yang bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya sekali lagi, hanya bersandar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terus menerus berada di atas kesalahan, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Tidak memberikan manfaat sedikit pun. Wallahu taala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu habibukumullah.